Jugen Dede. Yang minta bojo galak tangannya diangkat bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya. Wes nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau. Bojoku pancen kangen, saben dino nesone ora karuan. Ha ole ha aja, bojoku sing ra mau perhatian. Nanging biyen maneh atiku wes kadung tresno, lajan batinku ngembat ana njero. Yang suka bojo galak nyanyi bareng-bareng. Sebelah sini mana suaranya? Ja, ja, ja. Yo, yo, yo. tepuk tangannya dulu buat New Kendedes mana dong.